taubatan ilallahi wa taqarruban ilaihi wa libtighai mardhatillahi syafa'an. Wa bi niyati ta'lim wa ta'allum an-nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal istirshad wal ishab wal istihdari. Mislama nawaba'una wa asrafuna minal ulama'il amilin ulama'in nadiyin wa sadatin al-aliyin wa mu'allifi hadhal kitab wa nuhdir wa arwahahum al-tahira wa nadiyidayhim wa ila arwahi walidina wa mashayhina wa ustadina wa ihwanina. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا لنا ذرياتنا بمددهم غفران الذنوب وستر الأيوب وكشف الكروب ونيل المطلوب دينيا دنيويا وأخرويا مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidun lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خاي ككله من مولا يصلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق من مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم الطيب الذي ترجى شفاءته لهول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال حمي هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر نما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر

Lah rungokno tok langgar, rungokno dadi cekne oleh taman surga. Sing ana masjid, sing ana omah. Mantun ngoten onten saat waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala niku menyuruh malaikat untuk tumtum goleki wong. Al min mustaghfirin ono a wong sing mulai sekesuk kepingin nyenengno uripe tapi gawe cara dhewe ternyata belum berhasil. Delen caramu nadepo nang Gusti Allah, sadarilah bahwa kaya apa oleh pintermu kon iku gak iso ngentas awakmu dhewe apa maneh ngentas wong liya. Papakno tempatno awakmu ono ril dalan sing dibangun Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi bangun iki perintahe Gusti Allah memang gawe nyediani awakmu supaya urip niki tenang lan iso kesampean dadi wong sing seneng donya akhirat. Ya. Yeah. Allah, di saat niki kula kalih panjenengan, kula kulih panjenengan jaluk nang kene Gusti Allah. Ya Allah, muga-muga sing ngaji, sing ngrungokno kabeh kecipratan ketelesan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat niku wau minangka udan sing sampai nanggene lemah rupane bumi, rupane ati. Ati kula panjenengan. Sing pundi ati niku panggonane ngencepno bibite keimanan. Lah muga-muga manah kula kali sampean sing panggenan bibite keimanan niki disirami ambek Gusti Allah. Dadi iman sing ditandur ana ati dadi subur berkembang. Ngrempayak godhonge metu buahe woh-wohe. Tandane lek tiyang niku imane subur, wicantene, omongane, tindak tandue iku gak dikuasai ambek nafsu sing jaluk menang dhewe, bender dhewe, karepe dhewe. Abot pak, urip ngalah, urip mari ngono nyocokno dawuhe Kanjeng Nabi, abot abot. Tapi enak lek ni terbiasa. Sehingga dari orang yang imannya kuat sehingga menjulang tinggi, menampakkan pada tutur katanya wong seneng, tingkah polae seneng. Maka kehadiran kita di mana saja menjadi rahmatan lil alamin. Uang kumpul kula kali sampean seneng, anak seneng, bojo seneng, maka dari orang satu menjadi keluarga, dari keluarga menjadi masyarakat yang rahmatan lil alamin. Bukan sebaliknya, kita ingin mempraktekkan nafsu kita dengan memakai kendaraan sunnah atau Islam. Akhirnya karena ulah kita seakan-akan agama Islam niku beringas. Ngene ta wong Islam niku. Inilah lek ning ngaji dipolitisir untuk menyampaikan nafsunya. Akhirnya yang menghancurkan orang Islam itu dia sendiri. Ya. Yeah. Mergane lek ne wong ikhlas, kenapa Islam dulu orangnya kecil tapi menjadi besar. Krono sing ngembangno kiai-kiai sing ikhlas. Kenapa sekarang besar kok menjadi rapuh? Usaha ketok iwake tapi tidak berdaya. Karena apa? Kiainya dipolitisir oleh pengikut-pengikutnya. Irhamu salasan. Hidup ini melasono nang kene wong telu. Dungakno wong telu iki. Sapa? Azizan dalan. Biyen deku dadi wong sing terpengaruh, pejabat, tandindandi diladeni. Iya. Begitu pensiun ana sing nyapa ta? Ana ta? Kaana. Biyen dadi DPR koyok-yoyo, biyen dadi camat, dadi bupati koyok-yoyo, bareng leren. Kaana. Stres. Iya. Mangmuno lek ning jabat, siapa sampeyane iku dicobok. Jabat apa ae? Diangkat ono apa ae? Siapa dicoplok? Ya. Saken wong lek gak duwe jabatan asal. Lha napa? Biyen waktu jabat dhewe iku tingkae gak karu-karu. Wah. Yang kedua. Qodiyan fakiran. Biyen suwoke. Suwoke biyen sembarang cepak. Niki entek apa yang jadi banggil akeh contohnya dodol sego bungkusan harus jadi banggil kena deh dodol sego bungkusan gak payu kok iso boleh odokun santunya gak ono pangeran sing gawe ujian ujian pak ujian durung pasti iya. Lek kapan ono wong sugi kok diungset ambek Gusti Allah nggih apa lumuhe saken ono. Jak nang masjid, jak nang ngene wis cak. Awak biyen lahir muda gak duwe apa-apa. Jalu onang Gusti Allah. Gak mungkin sampean ini ada kesalahan. Sampean disayang ambek Gusti Allah, ayo nyedek nang ngene Gusti Allah ngoten. Dek nang gede masjid. Iya. Siji maneh lek suki ake sing nganjani. Begitu melarat di sisi no kati reken ya Allah, jangan. Justru wong sing ngono ngene iku sampean sayang, sampean gedekno atine. Iya. Yang ketiga, alimun. Wong sing alim. Duwe ilmu. Yo ngaji. Ya labuhul jahil. Diperdayakan orang-orang yang bodoh. Ono wong ngaji nyeluk tengkulo ustad ngoten. Andin-dini gelem. Nyeletek ustad iki pelintir terus saya. Kapommu ngoten. Onten ta onten kata. Iya. Yeah. Kiai-kiai sing diplukutu ngene kata, Pak. Lah ono ngarepi kiai niku ya munduk-munduk ngene digeceli ngene ya opo den buyar mulene sapa pakemuda lho ono ngarepe muni yai bareng mule pakemuda ngoten dari cecei masyaallah orang demikian ini banyak banyak ya kepingin kesampaian gawe kendaraan iki ya kiai. Gak barokah uripi, gak barokah. Gak barokah. Gak kesampean. Anak iyo ngono gak barokah pisan. Ngenes onok dunyo, ngenes onok gini akhir. Akhirat. Mergani kulo kali sampean ngaji niki ya Allah. Mana kulo kali sampean muka-muka dibuka ambik Gusti Allah. Jaluk ya Allah sampean dutukno. Yok nopo urip sing bener niki sampean dutukno kanca sing api. Kiai sing sae. Lah kok tenang ya. Sampean tulungi saged ngelampahi kelampahan sing sae. Muka-muka dituruti ambik Gusti Allah. Kadang-kadang wis golek ngene iki sik ana ae kelirune nggih ya. Disangka apik mali elek. Mboten liwat sing ngaji, sing ngrungokno padha njaluk nang Gusti Allah lek kliru salah muga-muga disepura, buyar teko pengajian disepura, buyar teko pengajian disangoni rahmat, buyar teko pengajian ditulungi nang ngene kelakuan sing sae yang menyampaikan pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah ngoten ya. Podho ae, Pak, podho mawon, podho niati. Nerusakan pengajian kitab Irsadul Ibad Surutul Iqtidai, syarat-syarat dadi makmum. Kemarin dijelaskan nomor siji, adamu taqaddumihi ala imamihi biaqibin, tidak mendahului imam meskipun itu cuman satu aqibin, iku kelawan tungkae. Tungkae umur paling enggak kudu ana mburine tungkae imam. Sing nomor loro, lek dadi makmum iku kudu niyatul iktida, niat dadi makmum. Nggih ya. Makmum nang sapa? Bil imamil hadir, ya nang ngene imam sing ana ngarepku iki. Nggih ya. Niat dadi makmum ngoten niku wau ma'ataharrumin, ketika kita takbiratul ihram cek ni mulai lalek tengah-tengah ya nopo angsal umbomo ya ono wong maringono sembahyang Allahu Akbar sembahyang maghrib ya ini mocone rada suwe to ya maringono dadaan ono mana wong sembahyang Allahu Akbar ono ngarepe. Iya. Wis aku tak niat makmum nang wong iku. Lah mriko mboten seten. Wong iku lho, gak weruh lek tanut, gak popo. Sing penting sampean niat dadi makmum. Lah lek weruh ya gak popo. Lekne wong iku weruh niat dadi imam, opo sah. Sing penting sampean niat melok. Lek wis niat melok kudu nurut nanggene sing dielok iga oleh gawe karepe dhewe ya. Dadi niat makmum itu tadi mulai takbiratul ihram. Lek wis niat makmum kudu manut. Umpama di tengah-tengah kita niat dadi makmum boleh. Ya ketika itu kita harus niat imam. Lalek niat ini takbirul pada waktu jamaah. Kene gak niat dadi makmum, cuma melok-melok tok. Kono rukuk, kene rukuk, kene ngadeg-ngadeg. Gak sah sembayangi polae dulinan. Nggih ya. Dulinan. Nyocokno tok gak oleh, gak sah. Lah saya apa? Dulinan niku wau. Karena apa? Gerakan kita kita gantung non tak sedih jaga no gerak ane wong liyo itu termasuk gak sah batal jan wasuri tofi jumatin niyatu imamatin ma'ahu lek ne sholat jum'ah imame kudu niat dadi imam lalek lali yo gak sah jum'ate sing buri gak roh ya tanggungane imam ngoten. Repot yo dadi nemen cak tanggung jawab imam iku nemen abote. Lek wong gak ngerti, halo ae Bu, sing penting dadi imam ngoten iki ya. Bareng nanggung burine soro. Nggih ya. Kula biyen nggih gada Pak Di mulang ngaji ya di pondok lah abai bib Abdul Qasim Abib Taufik niku bib Kadir. Bib Kadir niku mantune bib Ja'far. Iya. Yeah. Bib Kadir niku dikengken ambek Abib Ja'far ngimami sembahyang subuh. Iya. Yeah. Ana ngiri Masjid Pasuruan. Sedo, Pak. Sedo nggih digenti ambek takmiri. Iya. Yeah. Ambek Kiai Akib. Kiai Akib pada waktu ini sudah di seksi ibadahi. Ya, pantun punah. Tak kuat. Kondo nang sing tua-tua. Anu mo'o. Duloiku. Wongi pinter ngajiku. Ngini. Damang. Udah lo wis. Pakelem kak. Aku ketiau. Jari Kiai Akib. Budalo wis kon dadiyo imam abot jari yai budalo sampean kepingin haji ya nggih ya wis sembahyang ngoten wis kiai lho Pak mulang ana apa pondok ngimami subuh wedi Pak yai kulo sampean mulangi yok napa carane ngimami niku. Iya. Yeah. Mulai budale ngene-ngene. Wis biasa, Ustaz. Sampeyan niku mboten yai. Lah lek kula ngoten lek enak ya. Yai kono ngono. Wis sampeyan pinter wis Ustaz ngono kan njaluk tulung barang aja ya anu. Tambah gede kula iki ya. Tapi lek wong kuna, ya Allah, nemen ati-atine. Iya. Yeah. Mergawe jamaah subuh Masjid Pasuruan kata krono apa? Sing ngimami niku senes setekan cangkoan ya semerat sangat anu lah dadi ana silsilah nggih haji ba sapa sing ngajekno Gusti Allah nah bakas nopo niku dadi imam niku mboten sembarangan so napa abot sanggane katah tanggung jawabe ana ngene ngarepe Gusti Allah. Yo apa iso ngenakno makmum niki mengantarkan agar dia itu imas ibadahe sempur no bisa dilaksanakno. Lah lek kula kalih sampean nimbang gini khusnudzon. Iya, yeah, lek itu sudah dijadikan imam jangan mencari kesalahan. Golek ana api itu. Iya. Yeah. Lek sampean ketok salah tutup apa remo sampai no nanggene wong sing ber iya yeah. Gak usah dikritik lek ne sampean kritik garai engkuk jamaahe gak mantep iya yeah. Wahia niat jadi imam sunatun sunati goiria di luar jumatan. Ya. Yeah. Nomor 1 dadi makmum iku kudu ana burine imam. Nomor 2 kudu niat dadi makmum. Nomor 3 wa ilmuhu binti qolatil imamihi. Weru kelawan tingkah polae gerakane ngalah ngalie imam niku mau iya ketok iya mboten ketok lho ngerti teng mriki mboten ketok lho ngerti pindah-pindahe imam oleh ngerti tekan di delok ngerti ya kon kok ngerti kerungu lah ngoten nah. Jadi kira-kira gini-gini mboten kudu ndelok tingkah polae dudu kudu ngerti tingkah polae imam ngerti ne biasane teko apa teko ndelok kenek iya yeah. Lek gak ndelok krungu lha ngoten nah ngoten dadi umpama wong iku gak ndelok tapi ngerti lek ne imame iku wayahe rukuk Allahu Akbar rukuk iki rek. Mari walad dolin la Allahu Akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah iki ngene. Iya. Nah, ngerti. Meskipun gak ndelok tapi ngerti. Jadi sing berarti ngerti. Sing nomor papat wajtima uhuma bimakanin. Imam ambik makmum kudu kumpul dadi siji sak panggonan. Ya. Walau kana fi binaaini umpama makmum ambik imam iku ana bangunan loro. Situ ana kulon embong, situ makmume ana wetan embong. Ya apa? Surito ada mukhailin, disyaratkan tidak ada penghalang. Penghalang apa? Umpomo makmum melayu nang imam iso, iya moro nang imam iso, tapi gak adik menggo, paham? Ya niku. Aku fi wahidin hida aman padin fihi. Utawa lekne ana bangunan loro masjid ambek alun-alun nggih ya. Alun-alun iku butuh bangunan umpama tho utawa ana masjid situk situk maneh ana ngene kidule Mas masjid. Dudu masjid lho. Senes masjid lho. Cuma satu ngene iku wau antara bangunan siji nang bangunan liya. Lek nek ana bangunan loro, sing penting makmum iso moro nang ngene imam tanpa ada halangan. Ya. Yeah. Mari ngono utawa di tengah-tengah itu ada orang yang sholat jadi menyampaikan sebagai penyambung. Lale ana masjid. Lek onok masjid iku sakarep diwak pencaan gak bobo, iya krono iku panggenan siji ambik musola. Inilah keistimewaan bangunan yang dikatakan masjid. Umpama makmum niku wau onok jeni loteng diwak ya. Sebelah kidul mriko nggih ya. Ketinggalan mboten nang imam. Mboten nggih ya. Kan gawe ketok to. Umpama moro nang imam ana dalane ta mboten? Ka ana sing langsung muter nang mburi. Krana masjid muter gak apa-apa. Lek liyane masjid gak oleh. Makmum moro nang imam lek ne ono masjid muter gak popo, lek selian masjid tidak boleh. Lah krono makmum iku jumatan lek ono loteng iku gak delo imam, tapi ngerti krono apa suarane sah mboten nopo. Cuman gawe wong umum biasae wong iku gak mantep lek gak ndelok seharusnya sing bangun masjid iku jagani wong sing gak ngerti. Ngoten lho jenenge wong iku akehan di sing ngerti ambek gak ngerti coba. Kata sing gak dikei balapale pancet. Dikotong gak balapale yo gak mantep. Krono gak ketok. Jangan menyalahkan. Kita mangmulo, kita perlu saling musyawarah. Ya itu kan jari Kanjeng Nabi kalimu annasa biqadri ukulihim. Pergaulian manusia ini menurut daya pikir mereka. Daya pikir mereka jangan dipaksakan kamu harus begini kan. Lek kon ngerti bisa ngomong arek cilik, lek kon gak ngerti tandane gak iso ngomong arek cilik. Lah ngoten nah. Nggih, pangulo urip iki kudu ngalah, Pak. Tambah dukur, tambah mendek Gusti Allah lo. Ngalah nang jadi menungso. Gusti Allah ngalah. Gusti Allah niku lek gawe innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lagu kun fayakun. Jadi langsung gak ada proses. Menungso gak tutup, tekon ditekon gak tutup. Masih kon apa lo gak tutup. Mergane Gusti Allah gawe. Aku iki lek gawe langit bumi iki biyen petung dino petung bengi lha ngoten ah. Nggih ya. Gawe iki kabeh ku ana tahap-tahapane. Gawe menungso langsung kun bae kun ya gak iso. Tapi Gusti Allah kuwasa krana menungso iku gak nutup. Dadi dikene asale teko kene, asale teko kene, asale teko kene. Artine meskipun kon iku iso sulapan kilat lekne ana ngarepe menungso ojo pamer cek gak dadek nobe ngung iya dadi lek sampean salat ana Jumatan ana dhuwur niku gak ketok imame sing penting ngerti lekne imam sujud ini ambe apa suarane sah sah. Kanok langsung lari mebu, muter gak popo. Iki gini mas, masjid. Opo masjid banggil tok masjid dindio masjid. Moroni imam nama memenang imam iku meskipun menggok muter gak popo. Lek ono langgar seji, iya. Gue gak cari usut gak popo muter muter. Iya lek nama masjid be, lek ono langgar seji, iya. Walau waqafa fi uluwin wa imamuhu fi suflin sing makmum ana dhuwur imame ana nisor au aksuhu utawa imame dhuwur makmume ni sor lam yustarot muhadzatatu ba tibadanihi ba tobadanihi tidak harus makmum ana kene kenceng ambek imam. Umpama, umpama Pak, masjid niki wonten mriki. Nggih ya. Dik ngene kidul niku omane lho nggih ya. Niku diwatokno. Mari ngono digawe iki masjid. Nggih ya. Lak pisah Pak, ana gang to. Nggih ya. Kono dibangun. Aku tak jamaah kene ae wis. Nah, iki lak masjid to tadi siji to. Nggih ya. Oleh kene-kene gak popo. Lah kok liwandi mutuno. Iki masjid tadi siji. Nggih ya, mboten apa-apa. Nggih ya. Tapi lek langgar-langgar iku ana loteng kudu ana andone. Kaya langgar panggung niki lho nggih ya. Ngarep iki aji adib niki lho. Imame ana nisor, makmume ana dhuwur kudu ana andane. Terjun gak apa-apa kok langsung. Ya gak iso, iso-iso tapi mate ah. Kudu ana andane supaya sah. Lek muter andane mburi gak sah. Mergane dadi takmir langgar iku ojo abot-abot ngaji. Meskipun kon wis iso maca kitab ngaji. Lekne wong biyen niku antar kiai lek kepethuk pasti ngaji meskipun di depan orang lain. Karena apa? Seneng dhewe niku lek didelok dhewe iku wis jeluk kiai kok sik gelem ngaji. Sing ditakoni ngoten gak kesenengan malah takon. Nggih ta kiai, lek praos kula ngeten napa leres ta? Aku iki takon nang sampean. Lah nggih kula niki belajar niku pompong ana sampean, kula tak taskhih. Kula tak koreksi bener ta kula ngaji niki. Sing ndi sing bener iki? Sing kene takon, sing kene takon. Dadi saling menggar ngono lek akhlake kiai biyen. Lek sakniki celuk ustaz kate tak tenengan jatuh apa hamba. Mending gak diundang mana soro apa iki gak celuk ustaz iki setat malian tadi finish malian. Iya. Insyaallah mergane wak sampean ndungakno jenenge Mahmud iki lek wis ngono ora ojo. Mandar Ustaz iku seneng ngaji padha ambek seneng mulang. Ngoten lho, masih bayar piro gelem ngaji, ngoten lho. Padha ambek wayahe ngaji tiba bayar. Wayahe belajar ya, Mbak, bayar. Iya, dungakan ya. Tutup ini, Pak. Alami rojahahan Nawawi, pendapat ini yang diunggulkan oleh Imam Nawawi. Lewis jadi makmum, watawabuku sholataihima nadman laniyatan wa adatan. Sembayangi imam ambek makmum kudu cocok, wayai imam ruku ya ruku, wayai sujud ya sujud, wayai imam lunggu ya melok lu lunggu, cocok gerakane. Meskipun gak cocok niate, lah iki gak cocok umpama Pak sampean sembayang isya. Kono sembahyang sunat niate padha ta sama? Padha ta mboten? Kene niat sembahyang fardu awak mang telat sembahyang isya. Daripada sembahyang ijen ana wong sembahyang sunnah, sembahyang sunnah. Allahu Akbar Pak Dia Talisa. Aku sembahyang isya. Kono sembahyang sunat, aku sembahyang fardu oleh sing penting sampean lek manut kudu melok gerakane ngoten lho. Iya. Lah kono sarokaat salam ya melok sampean oleh sarokaat. Nambahi takiat yo enggak aku takiat nang krono aku melok niat dadi makmum. Konsekuensi sing delosor yo delosor ngoten lho. Engko lek separi garin terus terusno. Lalu umpomo kini sembahyang maghrib kono sembahyang isya. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Oh, no, ah. Oh, no, mana? Umpomo. Sampean niku wau ya, umpomo. Mang durung sembahyang maghrib si ono kini tol. Mari ngono ono gempol ngono kate sembahyang maghrib. Jamak tak takhir ambi isya. Lah kono sembahyang isya. Umpomo, ya, aku tak jamaah maghrib. Ya, gak apa-apa, Pak. Lah, kono takhiyat kene oleh telu kono bapak entai nono. Ya, ngaten lho. Sing penting gerakane podo, niate gak podo sembayangi ora opo-opo. Ya. Wa'adadat jumlahi meskipun gak podo. Ora dadi apa-apa. Iya, kono rong rakaat ki petang rakaat, ya kudu ngenteni kon. Wong kon manut nang ngene wong iku are. Lek wis kesuwen oh ngenteni, ya pedoten. Wis cukup sakmene iki ya, aku dadi imam ada makmum ya. Salam dhisik aku. Ya, ono-ono ae. Gampang, Pak. Iya. Wa waqatahu sunafi sunanin yafsahu mukhalafatun fiha. Demikian karena jamnya tidak mencukupi, muga-muga setitik dadi ilmu sing manfaat. Para hadirin, kali mek 2 menit benjing lak pun tak niki lak dina surong ya. Benjing malam Jumat, Kamis poso Tasu'a. Jumat poso Asyura cari Kanjeng Nabi ngeten inna hadzal yaum yaumul Asyura sakniki rek dinane dina Asyura walam yuktab ala walam yaktub alaihimullahul siyam Gusti Allah gak wajibno kon poso kira riwayat Muslim ngoten wau kula catet. Artinya ngeten Gusti Allah inna hadzal yaum yaumu asyura sakniki rek dina dina asyura ya walam yuktab alaikum siyamahu gati wajib no poso ambik kon tapi ahtasibu alallahi ayyukaffira sanata allati qablahu tapi aku poso aku poso ngene jaluk kemurahan Gusti Allah bekne ana salahe sing dadekno uripku soro taun wingi cek di sepuro Kanjeng Nabi lho Pak. Kanjeng Nabi ki wis di sepuro Gusti Allah sik jaluk sepuro awak ana jaminan mboten. Iya. La in bakitu ila qabilin umpomo aku dikei panjang umur sampai tahun meneh la asuman natasi pastikan saya akan puasa tanggal 9. Jadi Nabi melaksanakan poso Asyura menganjurkan puasa tasu'a. Kata ceritanya ini sampai tanggal daken ya Nurholis ya wadah terutama membantu orang lain dan memberikan kejembaran ke napa kesenangan dalam makanan keluar dalam keluarga. Muga-muga kesempatan Allah yang memberikan kita dalam Asyura niki kula kalih panjenengan sedaya ditempatno ambik Gusti Allah, ditulungi ambik Gusti Allah iso nglakoni kelakuan sing dadekno kula kali sampean pikantuk peparingi Gusti Allah yang pernah diberikan oleh orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una rabbana wa fiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima ya rabbana tarafna bi annana tarafna asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma' fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahba bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi idza tatati suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wattanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.